Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau bawakan hadis Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Sallallahu alaihi qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Qala a'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah amaman kana min ahli sa'ada fa sayuyassaru li'amali ahli sa'ada wa amaman kana min ahli syaqawa fa sayuyassaru li'amali ahli syaqawa. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Muttafaqun alaih. Kata Ali Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kalian telah tercatat, telah ditentukan tempat kembalinya dari neraka atau jannah, surga tempat kembalinya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja dengan apa yang telah ditetapkan. Ini seakan orang sia-sia mau beramal baik kalau memang ditetapkan min ahli nar. Alinar, nah, apa kita pasrah dengan ketetapan itu dan kita tinggalkan amalan soleh? Kalau amalu, kata Rasul, jangan, tetap beramallah, berbuat baiklah, taatlah, amal soleh. Masing-masing akan dimudahkan baginya mengarah kepada yang dia telah diciptakan untuknya atau yang telah ditetapkan baginya. Kalau memang dia ditetapkan sebagai su'ada, ahli sa'adah, orang yang bahagia, yang mendapat jannah, maka akan dimudahkan baginya amalan-amalan ahlul jannah, ahlul sa'adah. Adapun yang telah ditetapkan ahlus syaqawah, dia syaqi min ahli nar, maka akan dimudahkan baginya beramal amalan ahli syaqawah, bermaksiat, dosa. Kemudian beliau baca ayat di al-lail. Adapun yang memberi dan dia bertakwa, dia membenarkan akhirat, akan kami mudahkan untuknya al-yusra. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, pernyataan mereka, afana takil ala kitabina wa nada'ul amal? Kalau gitu apa kita pasrah saja dengan apa yang telah ditetapkan, enggak usah kita beramal. Kita tinggalkan amalan soleh, enggak perlu. Apa begitu? Maknanya kata Khattabi, ucap pertanyaan mereka ini, mereka fahami dari apa yang Rasul sebutkan bahwa ibadah mu'attalah akan ditinggalkan, akan sia-sia ketika Rasulullah SAW mengabarkan sabiqul kitab, bahwa ketetapan itu sudah ada karena hadis, seperti hadis yang sebelumnya berbicara tentang takdir, innallaha kataba maqadir qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arsyuhu 'alal ma, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi sudah Allah tetapkan takdir semua. Masing-masing kalian dalam hadis ini sudah ditetapkan apakah dia ahli nar atau ahli jannah. Ketika Rasul kabarkan ini, tentunya ghaib, yang Allah tunjukkan, Allah sampaikan kepada Rasulnya SAW, sebagian memahami untuk ini menjadi hujjah bagi mereka guna meninggalkan ubudiyah, menjadi hujjah, mau mereka jadikan hujjah, dan sebagian orang menjadikannya hujjah untuk diri mereka yang malas dalam beramal saleh, menjadikan hadis-hadis atau dalil semacam ini maunya mereka jadikan dalil membenarkan mereka yang meninggalkan ketaatan dan amal soleh. Ini serupa dengan perkataan mereka, belum takdirnya, belum ada hidayahnya. Dia sendiri malas, gak mau beribadah, gak mau beramal soleh. Sudah ditakdirkan begini. Takdir mereka jadikan hujjah membenarkan perbuatan mereka meninggalkan perintah. Takdir mereka jadikan hujjah, dalil bagi mereka untuk membenarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan ini batil. Min abtalil batil. Dari kebatilan yang paling batil. Dan tidak boleh. Tidak boleh takdir dijadikan hujjah untuk membenarkan mereka meninggalkan ibadah atau melakukan maksiat. Sudah takdirnya, sudah suratannya, gak boleh. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka dalam hadis ini, ada dua perkara yang masing-masingnya beda, tidak menggugurkan yang lain. Yaitu, satu perkara batin, illah, yang itu kembalinya kepada rububiyah Allah. Kedua, perkara zahir, yaitu urusan yang lazim dalam hakul ubudiyah. Seorang hamba harus tunduk, harus taat menjalani perintah-perintah Rabb-nya taat kepada Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, kullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing dimudahkan untuk yang dia diciptakan, diarahkan kemana dia diciptakan. Artinya, amalan seseorang di dunia ini sebagai salah satu bukti nyata, dalil nyata seperti apa kelak dia di akhirat. Qorinah bagaimana nasib dia di akhirat kelak, a'ilal nar, a'ilal jannah, terlihat dari seperti apa tindak tanduk dan sepak terjangnya selama di dunia. Ada yang muyassar li amali ahli sa'adah, seperti Rasulullah sebutkan. Diarahkan, dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlu sa'adah, maka dia sholat seperti ayat a'ta wattaqa saddaqa bil husna, beramal amalan soleh, dia bersedekah, dia beriman, dia zakat, dia puasa, dia sholat, dia ibadah-ibadah kebaikan. Itu yang dia lakukan di dunia. Pertanda biidznillah di akhirat pun dia akan menjadi ahlus sa'adah ilal jannah. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang gemar bermaksiat, banyak melakukan dosa ini itu, menjadi tanda wal'iyadzu billah terancam dirinya akan diarahkan kepada neraka na'udzubillah di akhiratnya. Demikian hadis memiliki dua makna, dua arti. Yang satu itu ilmu Allah batin, artinya hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang ngerti dia ditakdirkan untuk apa? Enggak ada yang tahu. Salah orang mengatakan, saya sudah ditakdirkan begini, dari mana kamu tahu ditakdirkan begitu? Tercatat di Lauhul Mahfudz seperti apa kamu tahu? Dirimu itu tercatat seperti apa? Enggak ada yang tahu. Yang kedua, zahir, yang jelas kamu dituntut untuk tunduk, taat, beramal. Dan ketika Allah perintahkan itu, semua terkena perintah itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk ini, semuanya. Dan kamu masing-masing kamu dari manusia ini terkena perintah ini, harus wajib dia lakukan. Ketika Allah larang mereka zina, khomer, ini, itu, syirik, semua terkena larangan itu. Agar orang tidak berkata, perintah itu bukan ke saya. Saya na'udzubillah sudah ditentukan min ahli nar. Saya gak kena larangan itu, karena dari mana dia tahu? Sama, mirip. Para ulama sebutkan, untuk mendekatkan pengertian dan pemahaman terhadap makna ini, seperti rizki, rizik yang Allah bagikan kepada hambanya. Siapa yang memberi rizik? Allah, Razzaq. Dan itu telah ditentukan oleh Allah. Ada yang diberi kemudahan, diperbanyak rizkinya, dimudahkan. Ada yang dibatasi, ada yang di ini. Allah yang tentukan. Dan itu hanya Allah yang tahu. Berapa bagian yang diberikan ke fulan, berapa yang Allah kasih ke alan. Apa hari ini fulan diberi atau enggak, hanya Allah yang tahu. Yang jelas, manusia dituntut dan diperintah untuk takasub, ikhtiar bahasa orang. Untuk berbuat, berusaha yang halal. Pokoknya kamu kerja, bergerak. Mau jualan, mau ini, mau itu, cari. Hasilnya bagaimana? Allah yang maha tahu. Yang penting kamu sudah berusaha mencari rezeki itu dengan halal. Itu zahirnya. Sama ini pun demikian. Serupa dengan itu, perkara takdir yang telah Allah tentukan kepada hambanya. Dalam hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ini ketika Rasulullah sebutkan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Telah kita ambil pelajaran yang lalu bahwa iman terhadap takdir mencakup berapa perkara, martabat iman terhadap takdir. Mana anak TM? Ya tarbiyah, ya muallimin, aina antum? Mana? Anta aina? TM. Berapa martabat iman terhadap takdir? Ada berapa? Sebutkan satu saja. Hadakal bari. Mana yang lain? Yang lain mana? TM. Irfa yadak ya TM. Angkat tangan. Bukan begini angkat tangan. Begini angkat tangan itu. Mana TM? Irfa'u aidiakum. Berapa martabat iman terhadap takdir? Sebutkan satu. Al-ilm. Barakallahu fiik. Yang lain. Kitabah. Mana yang lain? TM mana yang lain? Dua ini tak TM. Hah? Masyiah. Fatahallahu alaik. Tinggal satu. Tiga orang tak TM. Hah? Al-khalq. Barakallahu fiik. Ada ilmu. Ada kitabah. Ada masyiah. Ada al-khalq. Apa arti iman terhadap takdir terkait martabatul kitabah? Martabat al-kitabah. Apa? Mana TM lain? Ini kibar, ini yang gede-gede ini di mana? Hah? Tahfid di atasnya TM. Ya Ustaz. Judut ini apa? TM. Iya, ini musyrikin ma'ruf. Enggak yang tulab, judut mana? Ini. Ini TM ini. Iya. Jadi, Masya Allah, Allahumma barik. Ngikuti kemarin, belum datang. Apa makna iman terhadap takdir terkait martabat al-kitabah? Man yujib. Man yujib. Iman terhadap takdir martabat al-kitabah. Hah, endak, ajib, wallahu a'lam. Hah, siapa yang bisa jawab? Man hadha mujib? Man hadha? Siapa? Hat. Hah? Bahwa segala sesuatu saat itu, bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tercatat di Lauhul Mahfudz. Seperti hadir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah maktub di Lauhul Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan tersebut. Apa yang terjadi di alam ini. Semuanya. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah di Lauhul Mahfudz. Semua kejadian di alam ini telah tercatat di Lauhul Mahfudz. Ada sesuatu terjadi yang belum termaktub di situ? Ada? Tidak ada. Malakum. Harus diimani. Iman secara pasti, tidak ragu sedikit pun bahwa semuanya, baik kejelekan, kebaikan, semuanya, apapun itu yang terjadi, sudah tercatat Allah tentukan seluruhnya di Lauhul Mahfudz. Tidak ada mungkin, tidak mungkin ada sesuatu terjadi di alam ini sementara itu lepas dari catatan Lauhul Mahfudz. Mungkin? Tidak mungkin. Faham tum? Mafhum? Taib. Hadis Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Setiap dari kalian telah tercatat di mana tempat kembalinya nanti di akhirat, surga atau neraka. Ini kembalinya mana anak TM? TM. Yang belum jawab mana anak TM? Entah. Kembalinya hadis Ali ini yang Rasulullah sebutkan. Kembalinya kepada martabat masyiah atau martabat al-khalq. Masyiah. Ini di mana? Tahfid. Ini? Tahfid. Antum? Oh syirik. A'anakallah. Belum kenal. Siapa namanya ini? Hah? Irbat. Thabit. Kembalinya ke masyiah atau ke al-khalq? Masyiah juga. Kembalinya kemana Pak Komari? Hah? Barakallahu fiik. Kemana kesadarannya? Rasulullah jelas katakan, masing-masing dari kalian telah tercatat, tertulis di mana tempat kembalinya. Kembalinya ke martabat mana? Kitabah. La khalqu wala masyi'ah. Kemana kembalinya? Kitabah. Ada berapa martabat takdir? Apa aja? Barakallahu fiik. Taib. Hadis ini salah satu dalil, karena banyak yang menyebutkan atau menjelaskan martabat al-kitabah tadi. Oh, semuanya sudah dicatat oleh Allah, termasuk kemana kembalinya masing-masing makhluk, masing-masing Bani Adam. Apakah dia kepada jannah ataukah kepada nar, sudah dicatat oleh Allah, sudah ditulis semuanya. Sebagaimana pula Allah telah mencatat amal perbuatan mereka, apa yang diamalkan hambanya. Fulan beramal dengan amalan ahli jannah, fulan beramal dengan amalan ahli nar, semuanya telah dicatat. Tidak keluar sedikit pun dari catatan Allah. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa kitab catatan takdir bagi manusia itu kasyif, bukan mujbir. Maknanya apa? Kasyif artinya semua yang kamu catat ada di situ. Apa yang kamu perbuat, apapun yang kamu amalkan, kitab itu telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya mencatat segalanya. Tetapi tidak berarti kitab itu memaksa. Memaksa diri kamu. Bahwa kamu dipaksa untuk berbuat baik. Bahwa kamu dipaksa untuk berbuat maksiat. Tidak. Manusia tidak seperti pohon. Manusia tidak seperti pohon. Kamu tahu pohon? Di luar itu. Pohon itu ketika ketiup angin, dia akan condong ngikuti arah angin. Ketika anginnya ke arah selatan, ya sudah pohon itu, kamu lihat daun-daunnya, rantingnya semua ke selatan, begitu, miring ke selatan, karena anginnya ke sana. Ketika anginnya bertiup ke utara, pohon itu ikut ke utara, ke bawah angin. Apa pohon itu ada maunya? Aku tak miring ke utara, wah aku kepingin ke selatan. Ada maunya pohon itu? Dia nggak ada kemauannya. Dia hanya ngikuti angin, angin ke sana, dia ikut ke sana. Manusia tidak seperti itu. Ketika tercatat segala amal perbuatan mereka, tidak berarti mereka itu mujbar. Dia sudah dipaksa untuk berbuat baik, dipaksa untuk berbuat jelek, tidak. Allah berikan kepada mereka kehendak. Allah beri kepada mereka irada, keinginan. Makanya ayat yang Rasul baca kembalinya kepada siapa? Fa'ilnya siapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang a'ta ini? A'ta fi'il, butuh fa'il, pasti ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? manusia, si hamba ini, si mukmin. Wattaqa, siapa yang bertakwa? Dia. Dia sebagai pelakunya. Fa'il itu sebagai pelaku dari pekerjaan tersebut. Saddaqa bil husna, man saddaqa? Hadza huwa mukmin. Dikembalikan ke dia karena dia yang melakukan dengan kehendaknya, dengan kemauannya. Tidak ada paksaan. Memang itu yang dia pilih. Dia ingin selamat di akhiratnya, maka dia beramal soleh, taat, ibadat, meninggalkan segala maksiat. Allah memudahkan ke arah mana hamba itu diciptakan, catatannya kemana. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tentukan takdir segala sesuatu bagi manusia, dan apa keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait perkara ini. Ada perkara lain yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bahwa banyak amalan-amalan manusia itu Allah nisbatkan kepada mereka. Allah kembalikan kepada mereka karena mereka yang melakukan dengan kemauan dan kehendaknya, itu pilihan dia. Bahkan ayat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Siapa yang melakukan penciptaan? Allah. Itu perbuatan Allah. Khalaqtu ana. Allah. Ketika itu amalan manusia, hambanya, Allah kembalikan ke mereka. Disandarkan ke mereka. Illa liya'buduni. Ada wawul jamaah. Siapa pelakunya? Jin wal ins. Yang Allah ciptakan. Mereka yang melakukan ibadah ini. Makanya Allah sandarkan ibadah kepada mereka. Liya'buduni, mereka yang melakukan. Di ayat Allah sebutkan terkait peperangan di Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Jabriyah memahami dari ayat ini bukti bahwa manusia itu enggak punya kehendak, mereka seperti pohon tadi. Terpaksa dan diatur kayak robot sudah. Tidak benar. Batil. Karena Allah dalam ayat menisbatkan perbuatan kepada mereka. Kepada Rasulnya dalam ayat. Wa ma romaita. Siapa pelakunya? Anta. Ayuhar Rasul. Ma romaita anta. Idh romaita, ketika engkau melempar ini, melempar anak panah, melempar tombak dalam peperangan, benar-benar itu perbuatan Rasul SAW sebagai manusia, hamba Allah. Idh romaita, ditetapkan oleh Allah kalau itu perbuatan Rasul, karena memang beliau yang melakukan. Walakinallaha rama. Akan tetapi Allah yang melempar. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Artinya, lemparan itu dari Rasul, dari mujahidin, dari orang yang sedang perang, menembak, lempar panah, dan semisalnya. Mereka yang melakukan. Tapi kemudian, lemparan ini tepat sasaran, mengenai musuhnya, membunuh mereka, itu Allah yang berikan taufiknya. Dijadikan lemparan itu betul-betul mematikan, betul-betul mengena kepada lawan, ke titik-titik yang melumpuhkan dan mematikan, itu Allah. Tapi bukan berarti yang melempar Allah. Manusia tidak punya kehendak sama sekali untuk melempar, tidak punya keinginan sama sekali. Tidak. Ahlussunnah bukan Jabriyah. Mereka yakini Allah berikan kepada hambanya kehendak. Allah berikan kepada hambanya keinginan, memilih mau berbuat ini atau tidak, mau melakukan ini atau melakukan itu. Yang kedua, bahwa kitabah yang telah tercatat di Lauhul Mahfud la yataghayyar, tidak akan berubah. Tidak akan ada perubahan padanya. Akan tetapi yang tercatat di lembaran-lembaran yang diberikan kepada para malaikat bisa saja itu berubah. Yang di lembaran para malaikat, bukan yang di Lauhul Mahfud. Yang Lauhul Mahfud sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit bumi, tidak akan berubah yang tercatat di situ. Tetapi yang di tangan para malaikat Allah itu bisa saja berubah. Allah wahyukan kepada para malaikatnya ini itu sebagaimana di dalam Lauhul Mahfud. Para malaikat tinggal menjalani, mentaati apa yang telah Allah takdirkan pada seluruh makhluknya. Di dalam hadis makna hadis sesuai dengan firman Allah di dalam Ar-Ra'd, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus, Allah menetapkan apapun yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah, ummul kitab yang di Lauhul Mahfud. Ini tidak akan berubah. Kata Ibnu Abbas, yamhullah ma yasha' wa yuthbit, yang Allah hapus, yang Allah tetapkan, kan ada perubahan. Kata Ibnu Abbas, ya, itu yang dimaksud di lembaran-lembaran para malaikat. Bisa terjadi perubahan padanya. Wa indahu umul kitab, kata Ibn Abbas, fil lauhul mahfud, la yatabaddal wa la yataghayyar. Gak akan ada perubahan sedikit pun padanya. Makanya dalam hadis Rasul sebutkan, man sarrahu an yubsatalahu fi rizki wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya diperpanjang, maka sambung silaturahminya. Untuk agar dia menyambung hubungan silaturahminya. Begitu pula makna riwayat la yaruddul qadha illa du'a. Tidak akan merubah takdir kecuali doa. Doa seorang hamba. Apa yang dimaksud dalam ayat dan hadis macam ini? Kalau yang di Lauhul Mahfud indahu umul kitab tidak akan berubah. Jangan difahami misalnya orang ini ditentukan umurnya 60 tahun mati di Lauhul Mahfud. Tercatat umurnya 60 tahun. Begitu hari terakhir misalnya dia mau mati, dia silaturahmi ke pamannya, ke saudaranya, keluarganya. Karena Rasul katakan ditambah umurnya, maka yang awalnya 60 ditambah, diperpanjang sekian tahun lagi. Sehingga berubah apa yang dicatat di Lauhul Mahfud. Jangan difahami demikian. Lauhul Mahfud tidak akan berubah. Abadan. Tidak akan berubah. Begitu pula doa seorang hamba tercatat, misalnya dia bisa terkena bala, terkena musibah, apa kejelekan, karena dia berdoa maka terhindar dari musibah itu. Padahal sudah tercatat di Lauhul Mahfud dirinya akan kena musibah karena doa berubah yang di Lauhul Mahfud. Jangan difahami demikian. Lauhul Mahfud tidak akan berubah. Yang berubah di mana? Di lembaran para malaikat. Itu yang berubah, kata Ibnu Abbas. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Tetapi semua itu tidak keluar, sekali lagi, tidak keluar dari catatan Lauhul Mahfud. Berarti kalau kasus contoh tadi terkait silaturahmi, di Lauhul Mahfud sudah dicatat bahwa fulan umurnya sekian, kemudian fulan melakukan silaturahmi, kemudian akan ditambah umurnya sekian tahun. Itu sudah ada di Lauhul Mahfud memang. Enggak ada perubahan. Fulan akan kena musibah. Ditakdirkan fulan berdoa, tercatat fulan berdoa. Maka dicatat pula bahwa dengan doa dia fulan selamat dari musibah itu. Enggak ada yang berubah di Lauhul Mahfuz. Yang di tangan malaikatlah yang mungkin berubah-ubah. Mafhum? Faham ini? Ikhwan, fahimtum? Demikian iman terkait Al-Kitabah. Catatan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, telah Allah catat bagi seluruh hambanya. Itu makna hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW sebutkan terkait hambanya. Maka banyak faidah, banyak ilmu di dalam hadis ini. Terutama terkait amalan, masing-masing sudah ditetapkan ahli jannah atau ahli nar. Kedua, hadis menunjukkan tidak boleh orang berdalil dengan takdir membenarkan kemaksiatannya. Makanya Allah bantah, Allah cela musyrikin yang mengatakan lau syaallahu ma asyrakna min dunihi min syai nahnu wala abauna. Kalau Allah kehendaki, yakni kalau Allah takdirkan, masyiah, salah satu makna takdir, kami pun enggak akan musyrik. Kami sudah ditakdirkan musyrik, ya musyrik. Bapak-bapak kami juga sudah ditakdirkan musyrik. Mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan kemusyrikannya, dosanya, dan itu batil dan tidak boleh berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat seseorang, untuk membenarkan dirinya yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga kita ketahui dengan hadis ini dari penjelasan para ulama bahwa ini salah satu dalil dari martabat kitabah dalam takdir, semuanya telah dicatat oleh Allah, termasuk masing-masing hambanya ke jannah atau ke nar. Masyaallah al-afiyah. Termasuk hadis ini pula mengajari kita bahwa masing-masing akan dimudahkan oleh Allah, diberi taufik, muyassar. Kalau dia ahlul jannah, ya sudah. Terbukti, terlihat di dunia dia beramal dengan amalan ahlul jannah. A'ta wattaqa saddaqa bil husna, shalla, zakat, siam, dan ibadah-ibadah yang lain, zikrullah, talabul ilm, muyassar. Berarti dia terarah insyaallah kepada ahlul jannah. Adapun sebaliknya, makhzul, tidak diberi taufik oleh Allah seorang hamba yang jauh dari ketaatan dan ibadah kepadanya. Fa waffaqanallah wa iyyakum limardatih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.